Gak terasa, masuk Ramadan lagi. Nyetok kopi tubuh gajah, sahabat sejati. Siap jalani puasa sepanjang hari. Kerja pagi sore, jemput rejeki. Tahu-tahu udah maghrib nih. Mantapnya kopi tubuh gajah, ayo dinikmati. Nungguin sahur, ngobrolin inspirasi. Diselingi sekali-sekali komedi. Seduh kopi tubruk gajah, aromanya khas sekali. Tubrukers, perbanyak amal di bulan suci bersama kopi tubruk gajah yang hitamnya pekat, benar-benar kopi. Hai Tubrukers, kami Sheila on 7 ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.